Apakah haluan dakwah Asy-Syafa sudah berubah? Karena yang ana tahu dulu motonya Asy-Syafa sesuai dengan yang tertulis di situsnya, yaitu jalan dakwah salafus saleh. Tapi kini dengan kehadiran mundhir yang baru motonya menjadi situs dakwah dan informasi Islam. Jadi terkesan seperti situs haroki atau hizbi. Mudir Asy-Syafa belum diganti, yang baru siapa? Belum, masih Abu Bakar Atwi dari dulu juga. Sejak mulai Asy-Syafa bikin situs sampai sekarang belum pernah berubah mudirnya sama sekali. Bahkan masih mengutip tulisannya Soleh Al-Munajjid. Asy-Syafa itu, antum harus tahu, pengelola situs Asy-Syafa bukan duat, bukan ustad. Kalau tahu ada beberapa kesalahan yang mereka lakukan, wajar, karena mereka bukan duat, bukan ustad. Tapi mereka ngambil dari buku-buku yang dianggap buku-buku salafi aja, gitu. Ketika ada kesalahan kita tegur, mereka langsung cabut. Ketika kemarin ada yang menginformasikan ke saya bahwa di situs Asy-Syafa ada gambar, langsung saya ketemu mudirnya, langsung saya komplain. Kenapa ada gambar? Dia bilang, saya juga tahu karena ada email masuk ke saya. Saya cari-cari, mana situs Asy-Syafa ada gambar? Oh ini ternyata di bidang sosial. Langsung saya tegur, kenapa antum masukkan? Iya katanya kebablasan. Cabut, cabut langsung. Gitu, langsung. Jadi kalau ada kesalahan lalu kita tegur, langsung mereka berubah. Dan itu berkali-kali. Saya sering menegur dan sering mereka itu berubah. Kalau betul yang kita tegur itu adalah salah, mereka langsung berubah. Tentang Soleh Munajjid, itu dianggap sebagai salah seorang syekh yang salafi. Akan tetapi ada beberapa buku-buku dan tulisan yang memang dianggap cukup riskan bagi para pemula. Nah, mungkin orang yang memasukkan perkataan itu ke dalam situs Asy-Syafa belum tahu masalah ini. Dan saya yakin begitu kita kasih tahu akan dicabut. Apalagi saya tahu yang bertanggung jawab terhadap hal ini adalah salah seorang yang pernah ngaji di sini di Bandung. Kalau tahu umpamanya dia nggak nurut, saya juga berani memarahi orang itu gitu. Nggak apa-apa dan dia insya Allah nggak akan balik marah lagi. Mungkin sebagian antum kenal ya terhadap orang ini insya Allah.